Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, walhamdulillah nashkurullah ta'ala ala ni'amihi wa minnatihi wa tawfiqihi alayna wa kadhalika wa la nansa an nusalliya wa nusallima ala habibina wa khalilina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah fi hadha sabah al mubarak nuwasil darsana lil kitab mukhtasar min hadil qasidin li al-allama al-syeikh Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Waqad marra bina fi mas'alati masarati syubuhah kathiratun wal muhim minha masaran. Al-matharul awal huwa asyak fi sababil muhallil wal muharram. Insyaallah fi hadhil fursah sa naqra al mathar tsani. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala al mathar tsani min baraghla fikum matharatis syubuhat ay yakhtalita الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه. طيب. Yang kedua dari pemicu adanya syubhat adalah bercampurnya yang haram dengan yang halal, setelah itu tersamarkan. Artinya kita tidak bisa membedakan. Nah, mana yang halal, mana yang haram. Terjadilah syubhat. Kalau bisa membedakannya, ya maka tidak ada syubhat di situ. Paham ya? Nah, ketika nyampur antara yang halal dengan yang haram, kita bisa tahu, oh yang ini yang halal, yang ini yang haram. Ya, berarti enggak syubhat itu. Yang syubhat itu ketika nyampur, tidak bisa di bedakan. Nah, itu yang dibahas. Wadzalika ala adrubin. Ada beberapa bentuk gambaran. Ahaduha, yang pertama, idhakhtalatat mayyitatun bimudzakatin. Ketika tercampur antara mayitah, bangkai. Di sini maksudnya adalah hewan, ya, yang tidak disembelih dengan basmalah. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Bercampur dengan mudzakah, yaitu al-madzbuh allati yahillu akluha. Sesembelihan yang halal untuk dimakan. Muzakah itu sesembelihan yang halal. Artinya sudah sesuai dengan syar'i. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Misal, contoh kasus nanti pas hari raya ya. Nah, biasanya banyak kambing, sapi. Barakallahu fikum. Ada satu kambing yang panitia menyembelihnya lupa baca basmalah, saking asiknya ya kan. Nah, ini akhirnya sat, ini asat. Lupa baca basmalah saking banyaknya kambing. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, kurban ada 200 kambing. Allahumma amin ya kan. Nah, masyaallah. Santrinya banyak yang berkurban. Ya, saking asiknya barakallahu fikum. Nah, lupa baca basmalah. Tayyib. Sudah yang panitia langsung aja sat dimasukkan ke bagian apa? Pengulitan ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Yang nyembelih tadi baru ingat, tadi aku lupa baca bismillah. Yang mana kambingnya tadi? Noh, udah nyampur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Udah nyampur. Nah, enggak tahu yang mana. Wong kambingnya barakallahu fikum mirip-mirip semua. Nah, itu jadi syubhat. Tayyib. Au bi asrati minal mudzakiyat. Tadi nyampur ya, satu ini. Satu kambing yang tidak baca basmalah, satu kambing yang baca basmalah. Tidak bisa dibedakan. Atau bercampur dengan 10 kambing yang halal, yang sudah dibaca basmalah. Ada satu yang tidak dibacakan, nyampur. Dan tidak bisa dibedakan. Mana ini yang tidak dibaca basmalah? Barakallahu fikum. Nah. Wa nahwi dzalika minal adad al-mahsur. Atau yang semisal dengan itu dari bilangan yang terbatas. Ya, entah 10, entah 15, entah barakallahu fikum. Tayyib, 8. Nah. Nyampur. Wa mithluhu an tayyib tashtabiha ukhtuhu bil ajnabiyat. Nah, contoh yang lain. Yaitu barakallahu fikum tersamarkan bagi dia antara saudari ya kandungnya dengan wanita-wanita ajnabiyah yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Misal dia tahu adik kandungnya itu dimasukkan dalam sebuah panti asuhan, dia tahu. Uminya cerita, ya. Nah, kamu tayyib perlu tahu bahwa ibu pernah menaruh adik kandungmu di panti asuhan ini. Barakallahu fikum. Nah, di panti asuhan itu ada 10 orang anak gadis. Salah satunya adalah adik kandungnya. Paham ya? Nah, tayyib. Dalam kondisi barakallahu fikum, tayyib, salah satu dari anak gadis panti asuhan tadi ada yang mau dia nikahi. Nah, ya, tayyib. Dia enggak tahu ini jangan-jangan adiknya atau bukan. Paham ya? Dia tidak bisa membedakan. Ciri-cirinya bagaimana, ibunya enggak ngasih tahu. Pokoknya adikmu ada di panti asuhan itu. Dalam kondisi, dia sudah, karena sebelumnya belum tahu, sudah mau melamar salah satu gadis di panti asuhan tadi. Paham ya? Nah, ada 10 ini. Yang mana adiknya dia, yang mana yang bukan, samar. Maka dalam kondisi ini kata beliau, fahadhihi syubha yajibu ijtinabuha. Dalam kondisi ini wajib bagi Anda untuk menghindar. Ya, nah, barakallahu fikum. Kalau tadi kambing misal satu yang tidak dengan baca basmalah, yang satu baca basmalah, ya, dua-duanya enggak dipakai. Paham ya? Nah, karena bisa jadi yang kita ambil itu adalah yang tidak baca basmalah. Barakallahu fikum. Nah, ini alal qaul ya. Walaupun ada pendapat yang lain, sehingga tanah dari karangan Syafi'iyah berpendapat barakallahu fikum itu tidak menjadi persyaratan ya. Yang penting yang nyembelihnya orang Islam. Halal. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kalau karena lupa, bukan dengan sengaja. Barakallahu fikum. Madhab Syafi'i berpendapat tidak masalah. Bisa Anda melihat dalam kitab Bulughul Maram. Bukan Bulughul Maram, Subulus Salam Imam As-Sunani. Barakallahu fikum. Nah, alal qaul pendapat jamahir mengatakan semua kambing tadi dengan jumlah yang terbatas tadi enggak boleh dikonsumsi. Karena khawatir ya tersamarkan. Ketika terjadi apa? Kaidahnya berkumpulnya antara halal dan haram, maka yang didahulukan yang haram ya kan. Nah, ketika tersamarkan antara halal dan haram, yang mana ini? Yang halal yang mana, yang haram yang mana? Enggak bisa ditentukan. Maka yang kita ambil adalah yang haram, artinya kita hukumi semuanya enggak boleh. Nah, begitu juga tadi kasus tadi. Iya. Nah, dia hendak meminang salah satu gadis di panti asuhan tadi, dan setelah itu ibunya baru kasih tahu bahwa di panti asuhan itu ada salah seorang adik kandungmu. Akhirnya batal. Khawatir jangan-jangan yang dia nikahi adalah adik kandungnya sendiri. Paham? Nah, barakallahu fikum. Ini kasus yang pertama. Ats-tsani, yang kedua. Gambaran kasus yang kedua. Ayakhtalito haramun mahsurun bihalalin ghairi mahsurin. Yang haram terbatas jumlahnya bercampur dengan yang halal yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, jadi yang haram jumlahnya sedikit, yang halal jumlahnya banyak sekali. Bercampur. Gimana ini hukumnya? Nah, contoh. Kama lau ishtabahat ukhtuhu au ashru rada'i biniswati baladin kabirin. Contohnya tersamarkan bagi dia antara saudari kandungnya, barakallahu fikum, atau 10 saudari sesusuannya dengan wanita yang ada di negara tadi. Artinya dia punya seorang adik yang hilang, adik perempuan di negara itu, tapi dia nggak tahu yang mana adiknya. Paham ya? Adiknya satu bercampur dengan apa? Seluruh wanita di negara tadi. Apa berarti dia enggak boleh menikahi semua wanita di negara tadi? Karena apa? Khawatir jangan-jangan wanita yang dinikahi saudarinya. Gimana? Paham gambarannya ya? Kalau tadi kan sedikit ya. Nah, terbatas. Kalau ini yang halalnya itu enggak terbatas, jumlahnya besar. Nah, dia yakin dia punya seorang adik wanita yang ada di negara itu, tapi dia tidak tahu yang mana. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana ini kasusnya? Ya, mungkin untuk terjadi. Karena kecil, hilang, barakallahu fikum, naam, diculik, atau barakallahu fikum diambil sama tetangganya, ya, dibawa kabur. Nah, tapi dia yakin adiknya masih di negara itu. Barakallahu fikum. Nah, apakah dia tidak boleh menikahi semua wanita di negara tadi gara-gara apa? Khawatir itu adalah adiknya. Gimana? Fala yalzam bihadza ijtinabu nikahi ahli baladin, kata beliau. Untuk kasus yang kedua ini, tidak harus bagi dia untuk ya menjauhi menikahi wanita di negeri tadi. Artinya apa? Ya boleh dia menikahi wanita di negara tersebut. Karena kalau dibilang enggak boleh, ya masa kok gimana dia mau kawin? Ya. Nah, semuanya dibilang enggak boleh gara-gara khawatir apa? Takut nanti adik perempuannya atau kakak perempuannya. Enggak bisa. Nah, barakallahu fiik. Sehingga dalam kasus yang kedua ini boleh dia menikahi. Ya, salah satu wanita yang ada di negaranya tadi. Nah, balahu ayyan kiha man syaa minhunna. Boleh bagi dia untuk menikahi wanita manapun yang dia kehendaki di negara tersebut. Kenapa? Alasannya li'anna fi tahrimihinna harajan kabiran. Karena dengan mengharamkan semua wanita-wanita di negara tadi untuk dia nikahi, itu akan menimbulkan barakallahu fikum na'am kesulitan yang sangat besar bagi dia. Ya, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya sudah, jangan nikah di negara itu, nikahin aja gadis-gadis Malaysia. Na'am. Ya, tetap ada kemungkinan jangan-jangan adiknya dibawa ke Malaysia. Berarti enggak boleh sama orang Malaysia. Ya sudah nikah sama orang Singapura, ya kan ada kemungkinan juga adiknya dibawa ke Singapura. Ya, na'am. Ya kalau seperti itu ya enggak boleh dia menikahi wanita di dunia. Kasihanlah dia. Jadi perjaka tua nanti. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kemudian wa kadzalika man 'alima anna malad dunya khalatahu haramun qat'an. Sama kasus seperti ini adalah orang yang mengetahui bahwa ya harta yang ada di dunia ini, duit-duit yang ada di dunia ini itu sudah nyampur sama yang haram, bisa dipastikan. Ya, ada yang transaksi dengan riba, barakallahu, ada yang transaksi dengan barakallahu fikum penipuan, duit-duit yang sekarang itu. Ya, ada yang transaksi dari perdukunan, barakallahu fikum na'am. Ada yang transaksi dari maling, nyampur duit di dunia ini dengan yang haram, pasti. Nah, barakallahu fikum. Apakah dengan sebab itu berarti Anda tidak menggunakan uang? Dengan alasan duit-duit yang ada di dunia ini sudah nyampur dengan yang haram. Tentu tidak akan menimbulkan masyakkah. Nah, lam yalzamhu tarku syira wal akli. Dengan kondisi seperti itu, tidak mengharuskan bagi dia untuk apa? Batal transaksi jual beli atau memakan makanan yang dijual. Dengan kekhawatiran, jangan-jangan ada unsur haramnya. Atau pasti ada unsur haramnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Gak berani makan-makan di UMKM yang pinggir-pinggir jalan itu. Jangan-jangan ini pinjaman dari bank. Dan banyak yang seperti itu, ya kan? Akhirnya, gak mau jajan-jajan di pinggir situ. Karena kekhawatiran, barakallahu fikum, iya. Dari riba di situ. Nah, itu tidak dibenarkan. Termasuk was-was yang berlebihan. Li'anna fi dzalika harajan, kata beliau. Karena tindakan seperti itu akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa. Apa dalilnya? Waqad 'alima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu anna finnasi man yurabi. Contohnya Rasul tahu sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in bahwa ya masyarakat di zaman beliau itu melakukan transaksi dengan riba. Nah, ya, sebagian masyarakat itu ada yang barakallahu fikum bertransaksi dengan riba. Nah, Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasul tidak berinteraksi, bermuamalah dengan mereka semuanya? Tidak, beliau tetap. Bahkan beliau mengadakan apa? Transaksi dengan orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu, ya, itu bapaknya riba itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Tapi Rasul menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Padahal Rasul tahu harta mereka itu mengandung yang haram. Nah, wa ma tarakud darahima bil kulliyah. Rasul dan para sahabatnya tidak meninggalkan uang dirham secara total. Dalam kondisi beliau tahu pada masyarakat itu, iya, uang-uang itu ada yang haram. Barakallahu fikum. Nah, tapi Rasul tidak meninggalkannya. Wa anna mijanan suriqa fi zamanihi. Pernah terjadi kasus mijan. Mijan itu at-tursu, ya, perisai, tameng. Nah, pernah terjadi perisai atau barakallahu fikum tameng di zaman Nabi milik seorang sahabat dicuri, dicolong. Nah, dimaling. Berarti ada kemungkinan, ya, dari semua perisai yang ada di situ punya yang dimaling tadi. Apakah Rasul tidak memakainya, tidak membelinya karena khawatir jangan-jangan yang dijual ini yang dicuri? Kan tidak. Nah, wa ma taraku syira'a mijanin. Dengan kasus itu Rasul tidak dan para sahabatnya, ya, tidak melarang atau mengharamkan orang untuk apa? Membeli perisai. Tetap boleh. Barakallahu fikum. Nah, fajtinabu hadza min wara'il waswasah. Adapun orang yang meninggalkan hal itu termasuk wara' yang waswasah. Ya, artinya wara' yang berlebihan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Warok karena was-was. Mufum? Tayyib. Barakallahu fikum. Seperti juga barakallahu fikum antum beli KFC. Ya, nah. Tayyib. Atau KPC. Tayyib. Ayam-ayam goreng di jalan itu, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan-jangan ini yang nyembelih enggak baca bismillah. Ya, jangan-jangan yang nyembelih ini asal tebas saja. Nah, barang itu termasuk was-was. Barakallahu fikum. Nah, karena antum tinggal di negara Islam, ya sudah, yakini saja. Tayyib, yang nyembelih dengan baca basmalah. Dan sebagian mereka menyebutkan ketika antum memakan itu dengan membaca basmalah itu sudah, ya, sebagai gantinya. Andai kata ketika disembelih tidak membaca basmalah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kecuali kalau antum tahu jelas, ya, lihat. Nah, dia tidak membaca basmalah. Tapi kalau tidak, ya sudah dianggap barakallahu fikum halal, ya. Nah, karena dia tinggal di negara Islam yang mayoritas orang muslim barakallahu fikum na'am mengamalkannya. Itu contoh yang kedua. Yang haram terbatas nyampur dengan yang halal tidak terbatas. Jumlah yang besar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka yang haram tadi kalah dengan yang halal. Sama seperti air yang najis sedikit ketika dia masuk ke air suci yang banyak. Ya, nah, air yang najis tadi tidak bisa merubah sifat air itu. Warnanya, rasanya, aromanya, barakallahu fikum, masih murni air. Ya, maka yang diambil adalah hukum aghlabiyah aja. Ya, air ini dianggap suci. Barakallahu fikum. Nah, ats-tsalits. Kasus gambaran yang ketiga. Ayakhtalita haramun la yuhsar bihalalin la yusar. Bercampurnya haram yang tidak terbatas, nyampur dengan yang halal yang tidak terbatas. Sama-sama besar jumlahnya. Kahukmi al-amwali fi zamanina hadha. Seperti hukum uang-uang yang ada di zaman kita sekarang. Ya. Yang haram banyak, yang halal juga banyak. Nah. Fala yuhramu bihadzal ikhtilaf tanawlu syai'in bi'ainihi. Maka dalam kondisi yang ketiga ini tidak diharamkan gara-gara bercampurnya tadi untuk barakallahu fikum mengambil sebagian darinya. Nah. Illa kecuali ayak tarina bidzalikal ain alamatun. Kecuali pada satu benda ya yang akan kita gunakan atau kita pakai sebagai transaksi berkaitan dengan tanda-tanda yang menunjukkan ke arah haramnya. Artinya tanda-tanda keharamannya itu jelas. Barakallahu fikum. Nampak. Tadullu ala annahu minal haram. Tanda yang menunjukkan kalau dia adalah bagian dari keharaman. Contohnya, nahu ayakhudahu min baladi sultanin zalim. Dia mengambil barang tadi dari tangan seorang penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Jadi ini ada seorang barakallahu fikum pejabat gitu ya. Dan dia tahu pejabat ini suka merampas barakallahu fikum tayyib hewan ternak milik rakyatnya. Nah, kemudian pejabat ini ingin menjual hewan ternak tadi kepada dia. Nah, tayyib. Sangat nampak jelas ini nampaknya adalah hewan-hewan ternak yang dia rampas dari apa? Rakyatnya. Nah, maka pada kondisi itu, dia tidak boleh, barakallahu fikum, mengambilnya. Fa'in lam yakun lahu alamah, fatarkuhu wara'un. Kalau tidak ada tanda-tanda keharamannya, barakallahu fikum, umum, ya, maka meninggalkannya termasuk sikap yang wara'. Wala yahrum dzalika, tapi tidak sampai pada tingkatan haram. Nah, artinya sebagai bentuk kehati-hatian dia menjaga dirinya dari hal tersebut. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk kehati-hatian, tapi dia tidak mengharamkan. Li'annahu qad alima fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu anna athman al-khumuri wa darahim al-riba wa gulul al-ghanimah ikhtalatat bil-amwal. Hal ini berdasarkan apa yang diketahui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah-khalifah beliau dan juga yang setelahnya, bahwa ya tayyib, uang hasil penjualan khamar, dirham hasil dari riba, kemudian harta-harta yang diperoleh dari ghulul, ya, menguntil, mengambil ghanimah sebelum dibagi, barakallahu fikum, itu banyak terjadi. Nah, di tengah-tengah transaksi kaum muslimin atau harta kaum muslimin. Nyampur dengan yang halal. Barakallahu fikum. Waqad adrakat sahabatu nahbal madinah wa tasarrufal zalamah wa lam yamtani'u minasyira'i bisuqi. Contoh, barakallahu fikum, Di zaman para sahabat, mereka mendapati masa di mana kota Madinah itu pernah dijarah. Ya, jadi terjadi penjarahan di kota Madinah, barakallahu fikum. Kemudian barang-barang hasil jarahan tadi masuk pasar. Nyampur. Enggak tahu mana yang barang hasil penjarahan, mana yang bukan. Nah, begitu juga barakallahu fikum tayyib hasil dari kezoliman. Ya, hasil dari pencurian, perampokan, pembegalan, barakallahu fikum itu masuk pasar. Nyampur sama yang hasil-hasil yang halal. Nah, tayyib. Para sahabat tidak melarang dan menghalangi dirinya untuk apa? Melakukan transaksi jual beli di pasar. Padahal mereka tahu sebagian barang di pasar ini ada yang hasil di penjarahan. Paham ya? Tapi mereka enggak tahu yang mana yang hasil penjarahan, nyampur. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Atau dia tahu di pasar ini sebagiannya tempat orang nadah barang curian. Tapi dia enggak tahu yang mana. Cuman info yang mereka tahu pasar ini tempat orang menadah barang curian. Tapi dia enggak tahu yang mana. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka mereka tetap ya belanja di situ. Karena tidak bisa membedakannya. Nah, kecuali kalau bisa membedakan. Ya, ada tandanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal barakallahu fikum dia mau beli jam tangan. Nah, jam tangannya itu hilang. Ya, nah, dan dia tahu barakallahu fikum biasanya dijual di pasar itu. Nah, dia cari. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ternyata benar. Oh, ini jam tangan saya yang hilang. Paham ya? Nah, tayyib. Dia beli di situ ya, enggak masalah. Barakallahu fikum. Nah, untuk menghilangkan barakallahu fikum tuduhan, ya. Untuk menghilangkan keributan ya. Yang penting jam tangannya balik dia beli. Tapi kalau dia tahu yang dijual itu jam tangan temannya yang hilang, bukan jam tangannya dia, maka barakallahu fikum enggak boleh dia beli. Iya, karena dia tahu itu barangnya orang lain. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Kalau tidak ada tanda-tanda keharamannya, maka dihukumi halal. Barakallahu fikum. Nah. Walaula sihhatu dzalika lan sadda babu jami'i tasarrufat, kata beliau. Kalau tidak dianggap sahnya transaksi di tempat itu, ya, maka sama saja kita menutup pintu-pintu muamalah pada semua tempat. Nah, karena ya mesti di berbagai barakallahu fikum pasar ya, tempat penjualan-penjualan itu mesti ada unsur haramnya. Nah, kalau dilarang ya berarti kita menutup semua transaksi barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fa innal fisqa yaghlibu 'alan nas. Karena kefasikan itu sudah mendominasi di kalangan masyarakat. Itu di masa beliau, apalagi di masa kita. Nah, walakin kata beliau al aslu fil amwal al hil. Tapi karena hukum asal harta itu adalah halal, wa idza ta'arada aslun wa ghalibun, ya. Ketika terjadi pertentangan antara hukum asal dengan hukum aghlabiyah, kemungkinan besar atau mayoritas, wala amarata alal ghalib, dalam kondisi yang mayoritas tadi enggak ada tanda-tandanya, mana yang dimenangkan? Hukima bil asli. Ya, maka dihukumi, dimenangkan hukum asal. Paham ya gambarannya tadi? Hukum asal harta itu halal. Tetapi Yang kita tahu, ya, mayoritas harta-harta tadi sudah nyampur dengan yang haram. Hanya saja kita enggak bisa membedakan yang mana itu. Nah, maka diambil hukum asal. Paham ya? Nah, karena itu yang pasti, yang yakin. Barakallahu fikum. Dengan kaidah al-yakin, barakallahu fikum, tayyib, yuzalu bisyak. Atau yazulu bisyak. Nah. La yuzalu bisyak ya. La yakin la yuzalu bisyak. Nah. Keyakinan itu tidak bisa dikelincirkan dengan keraguan. Kama qulna fi tini syawari wal awani al musyrikin. Seperti yang kita katakan tentang tanah yang ada di jalan-jalan kampungnya orang musyrik. Atau bejana-bejana mereka. Ada kemungkinan najisnya. Tapi kita tidak bisa memastikan. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Faqad tawaddaa Umar radhiyallahu anhu min jarratin nasraniyah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berwudu dari sebuah tempayan milik wanita Nasrani. Ya, padahal beliau tahu wanita Nasrani itu barakallahu fikum kadang makan makanan dari yang haram, makan babi. Barakallahu fikum. Naam. Tayib. Bisa jadi nyampur di situ. Tapi karena beliau enggak melihat ada tanda-tandanya ke arah sana, ya sudah dipakai saja tempayannya buat air wudu. Naam. Ma'a anna mashrabahum al-khamru wa mat'amahum al-khinzir wala yahtarizuna min najasatin. Padahal sahabat Umar tahu kebiasaan orang Nasrani itu minumnya khamar, makannya babi, mereka tidak menjaga diri dari yang najis. Nah, beliau tahu. Tapi bejananya masih dipakai sama beliau. Karena apa? Enggak ada tanda-tanda najisnya, enggak ada tanda-tanda bekas babinya, enggak ada tanda-tanda bekas khamarnya. Ya sudah dihukumi dengan hukum hukum asal. Adapun hukum aghlabiyah dikalahkan. Nah, wa kanati sahabatu talbasu al-fara al-madbughata wa thiyaba al-masbughah. Dahulu para sahabat mereka tetap mengenakan al-fara. Al-fara itu pakaian dari bulu binatang, ya. Nah, pakaian dari yang terbuat dari bulu binatang. Madbughah, yang sudah disamak. Nah, bulu hewan yang sudah disamak. Pakaian yang masbughah, yang diwenter. Ya, nah, dengan zat-zat pewarna alami pada masa itu. Barakallahu fikum. Nah. Wa man ta'ammala ahwalad dabbaghin was-sabbaghin 'alima ghalabatin najasa 'alaihim. Orang yang memperhatikan ya kehidupan para penyamak-penyamak kulit dan orang yang mewenter pakaian pada masa itu ya. Nah, tahu mereka mayoritas mereka ini berhubungan dengan yang najis, artinya jorok-jorok lah. Ya, tukang samak pada masa itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, bersentuhan dengan darah hewan, kotoran hewan, mengurusi ya kulit hewan. Barakallahu fikum. Nah, artinya pada masa itu mereka tahu bahwa tukang samak dan tukang warna pakaian itu selalu berhubungan dengan benda najis. Tapi hasil pakaiannya tetap dipakai para sahabat. Padahal ada kemungkinan kena najisnya. Nah, tapi karena enggak ada tandanya, hukum asal pakaian itu adalah suci, ya sudah diambil hukum asalnya. Paham? Nah. Fayadullu dzalika ala annahum lam yakunu yahtarizuna illa min najasatin musyahadatin. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat tidak ya membatasi dirinya dari pakaian-pakaian kecuali yang memang ada najisnya langsung dilihat. Langsung nyata, oh ini ada najisnya, enggak dipakai sama mereka. Kalau enggak ada, dianggap suci. Au yakunu 'alaiha 'alamah, atau padanya ada tanda. Fa ammadhan alladhi yustafadu min raddil wahmi ilal majaril ahwal falam ya'tabiruhu. Adapun kalau hanya sekedar dugaan yang diambil dari barakallahu fikum ya, sebuah waham, anggapan, na'am, dari kejadian-kejadian yang terjadi itu enggak dianggap oleh mereka para sahabat kalau masih dugaan dan tidak bisa dibuktikan, tidak ada tandanya, mereka barakallahu fikum abaikan. Fa in qila, kalau ada yang tanya, qad kanu yatawassauna fi umuri tahara wa yahtarizuna min asyubuhatil haram, famal farqu. Kalau ada yang tanya, loh, sahabat itu mereka kalau dalam urusan bersuci ya, mereka gampang. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Artinya ya sudahlah, dianggap suci. Ya ada pakaian, baju, barakallahu fikum, na'am, sudah lama enggak dipakai, ya, ya sudah mereka pakai aja. Barakallahu fikum, na'am. Walaupun di situ ada ihtimal bisa jadi pakaian itu kena najis. Barakallahu fikum, na'am. Intinya para sahabat dalam urusan thaharah mudah, gampang. Sedangkan dalam urusan yang haram, syubhat, mereka sangat, barakallahu fikum, teliti. Ya, nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Sedikit saja ada dugaan ke arah sana, ditinggalkan sama mereka. Nah, bedanya bagaimana? Ya, apa bedanya? Maka diluruskan oleh beliau. Qulna idza aratta annahum kanu yusalluna ma'an najasa fabatilun. Kami katakan, kalau yang kamu inginkan dengan ucapan tadi bahwasanya mereka para sahabat salat mengenakan yang najis, batil, enggak benar. Ya. Nah, memahami ucapan tadi, sahabat itu kalau urusan thaharah sembarangan, najis najis tetap dipakai, anggap aja enggak najis, itu tidak benar. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kalau mereka tahu itu najis, ya enggak dipakai sama mereka. Wa in arata annahum ihtarazu min kulli najasatin yajibu ijtinabuha fasahihun. Tapi kalau yang engkau inginkan bahwasanya mereka para sahabat ya menjaga diri mereka dari segala yang najis yang wajib untuk dijauhi, maka itu benar. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Gitu ya. Artinya mereka yatawassa fi thahara itu untuk apa? Perkara-perkara yang memang barakallahu fikum tidak terbukti ya kenajisan atau keharamannya. Nah, walaupun ada dugaan ke arah sana, itu enggak di iktibar oleh mereka, dugaan tadi. Ya. Anggap aja suci. Nah. Terus bagaimana mereka ketat dalam masalah haram? Yang haram atau yang syubhat. Tayyib. Wa amma tawarru'uhum 'ani syubha. Adapun sikap mereka yang wara', berhati-hati kalau urusan syubhat, ya. Jadi kalau urusan bersuci gampang, kalau urusan syubhat mereka lebih hati-hati. Fakana bitariqi kafin nafsi amma laisa bihi ba'sun makhafata ma bihi ba'sun. Maka mereka barakallahu fikum menempuh jalan menahan diri dari apa-apa yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi sengaja mereka tahan Nah, kenapa? Khawatir takutnya bermasalah. Gitu ya. Baik. Sebenarnya enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Na'am. Tapi karena ada dugaan ini bisa bermasalah, akhirnya apa? Mereka ditinggalkan. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Seperti ya, barakallahu fikum, mereka nemu seperti sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ketika melihat cucunya yang memakan sebutir kurma. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk apa? Memuntahkannya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun di situ ada ihtimal barakallahu fikum kurmanya kurma yang halal punya rumah, tayyib, tapi di situ juga ada ihtimal kurma itu adalah kurma sedekah barakallahu fikum. Nah, sehingga sama Rasul untuk dikeluarkan. Iya. Sebenarnya tidak masalah barakallahu fikum. Nah, tapi karena khawatir iya ada keharaman badannya sehingga ditinggalkan. Nah, itu para sahabat. Kalau masalah bersuci, mereka lebih mudah, lebih gampang. Tapi kalau dalam perkara yang haram, mereka lebih ketat, lebih berhati-hati. Sampai yang sebenarnya boleh sama mereka, ditinggalkan. Karena khawatir jatuh dalam yang haram. Wan nafsu tamilu ilal amwal. Kaifa kanat bikhilafil anjas. Nah, karena memang jiwa manusia itu memiliki kecondongan yang lebih kepada harta, ya, daripada kepada najis barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya ketika mereka punya kecondongan kepada harta, akhirnya mereka bergampang-gampangan, ya, yang haram-haram tadi dilibas semua. Nah, tapi kalau najis barakallahu fikum itu mesti mereka akan berusaha menghindar darinya. Tayyib. Sekecil apapun itu. Waqad kanu yamtani'una mimma yushghilu qulubahum minal halal. Sehingga dahulu mereka menahan diri mereka dari apa-apa yang bisa menyibukkan hati mereka. Walaupun itu halal. Ya. Tapi karena khawatir akan menyebabkan lalai, menyibukkan mereka, sengaja mereka tinggalkan. Wallahu a'lam barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Tayyib. Ada pertanyaan, apakah halal daging sapi atau kambing yang diimpor dari negara kafir? Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Terkait dengan impor daging dari negara kafir, tentu apalagi mau diimpor ke negara Islam, ya. Tentu dari pihak negara Islam tadi sudah menyebutkan kriteria-kriterianya. Nah, nggak mungkin asal mereka terima saja. Mesti mereka menyebutkan kalau mau impor daging itu ke negara kami, harus disembelih dengan cara syar'i. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mesti akan berhubungan dengan barakallahu fikum tayyib. MUI, ya, kemudian Departemen Agama, barakallahu fikum. Nah, untuk membuat sertifikat halalnya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, gitu ya. Ya, jadi kita tetap barakallahu fikum yakin dan percaya pada pemerintah kita, barakallahu fikum. Nah, itu insya Allah diurus sama mereka, barakallahu fikum, dan dijamin tentang kehalalannya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kecuali kalau yang ilegal, ya, di luar dari barakallahu fikum, na'am, penanganan pemerintah. Nah, bisa jadi di situ ada kemungkinan disembelih dengan bukan cara yang syar'i. Na'am. Nyampur, Ustaz. Ya, ada juga sebagian daging itu yang dari pemerintah resmi, ada juga yang dari pasar gelap, nyampur di pasar daging kita. Gimana? Sama tadi. Paham ya? Nah, ketika nyampur, ada hukum asal, ada hukum aghlabiyah. Mana yang didahulukan? Hukum ah? Hukum asal. Mahum? Nah, tayyib ya, sudah beli. Anggap halal. Barakallahu fikum. Nah, dan jangan lupa ketika makan, baca basmalah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.